Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara saya seislam dan seiman yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, yang insya Allah kita berada pada hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, yaitu di Masjid Al-Kautsar yang berada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan dan melakukan salatul fajri, salat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada masjid, rasa senang menghadiri salat. Tidak semua hamba mendapatkan nikmat ini. Di saat kita berada di masjid dengan penuh harap, sholat kita diterima dan dikabulkan. Di waktu yang sama, masih ada saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah, yang belum punya kemauan memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Datanglah memenuhi panggilan salat, sehingga nikmat yang besar ini patut disyukuri, terkhusus di waktu subuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda, dan tegakkanlah salat subuh, salat fajar, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengabarkan terkait ayat ini. Salah satu ayat dalam surat Al-Isra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Sesungguhnya para malaikat yang bertugas jaga di waktu malam akan berganti tugas dengan malaikat yang menjalankan tugas di siang hari, dan mereka berkumpul di salat fajar. Mereka menyaksikan salatnya kaum mukminin. Dan sekembalinya mereka kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, dan tentu Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kepada malaikat yang naik ke atas langit, menuntaskan dan menyelesaikan tugasnya semalam suntuk. Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Betapa nikmatnya kondisi yang begitu agung ini. Sekarang kita berada dalam kondisi, semoga sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Dalam kesempatan ini, dalam kunjungan saya ke kota bau-bau ini, ingin kita bersama-sama berbagi. Kalau kebetulan saya berada di hadapan para hadirin menyampaikan materi, bukan berarti saya adalah orang yang sudah mengamalkan semuanya. Bukan pula saya termasuk orang yang terbaik, tetapi sekadar berbagi faidah, berbagi ilmu dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, ada sebuah nikmat yang besar yang penting untuk selalu disebut, karena menyebut nikmat itu adalah salah satu perintah dari Allah dalam ayatnya yang sering dibaca dalam sholat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan berbagai karunia nikmatmu, nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah, sebutkanlah. Salah satu amalan menyebut nikmat agar iman bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik berbagai karunia nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat, kita ingat Allah. Dengan mengingat nikmat, kita sadar bahwa kita lemah. Kita tak punya apa-apa. Kaum muslimin, nikmat yang saya maksud, yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah semua yang hadir mengetahuinya, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim, yaitu ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dari ayat ini kita tahu bahwa di antara karunia Allah yang terbesar, bahkan sejumlah ulama mengatakan karunia terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam ayat ini ditegaskan hal itu. Ketika kita mengingat atau menyebut nikmat, yang sering muncul di benak kita adalah nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Tetapi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan dimulai pada kalimat laqad. Laqad. Sungguh dan sungguh. Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin ketika Allah mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari wujud manusia. Kemudian Allah rinci, Allah perkenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa bentuk nikmat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, di mana dia rasul tersebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Ini tugas Nabi Muhammad yang pertama. Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah wahyukan. Al-Qur'an 30 juz turun secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Setiap ayat yang turun dan diwahyukan kepada Nabi, maka Rasulullah bertugas menyampaikan sesuai dengan yang diturunkan. Ayat demi ayat beliau bacakan kepada kita hingga terkumpul sekarang ini 30 juz. 6.666 ayat dan 114 surat. Ini tugas beliau yang pertama dan telah selesai. Beliau sampaikan hingga wafatnya beliau. Sehingga ketika Hajjatul Wada, haji penutupan, haji penghabisan, yang kemudian kurang lebih 80 hingga 100 hari beliau wafat. Di Padang Arafah, beliau mengatakan di hadapan 100.000 lebih sahabatnya, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syhad. Sahabat menangis. Ini ada sesuatu. Kenapa sampai Nabi di Padang Arafah menyampaikan ini yang maknanya, Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Ya Allah, bukankah aku telah menunaikan tugas? Ya Allah, saksikan. Pulang ke Madinah setelah haji dari Mekah, mulai beliau sakit, sakit, sakit, dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tugas yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Wa yuzakkihim, dan dia Rasul tersebut membersihkan kalian dari berbagai bentuk dosa dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Membersihkan dari dosa kesyirikan, dari dosa kemungkaran. Dijauhkan dari Nabi dengan bimbingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk kaum mukminin. Tugas yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-164 surat Ali Imran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah-sunnahnya. Kalau yang pertama tugasnya membacakan, turun ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan oleh Nabi. Turun ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dibacakan oleh Nabi, didengar dan dihafal oleh para sahabatnya. Ini tugasnya. Tapi tugas yang ketiga, wa yu'allimuhum, dan Allah dan Rasulullah mengajarkan. Tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah mengajarkan secara detail dan rinci ayat-ayat Al-Quran, bagaimana difahami dan bagaimana diamalkan. Contoh, kita berhaji di bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Syawal? Kenapa tidak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi mengajarkan bahwa haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ayat di dalam Al-Quran global. Tidak rinci menyebutkan tanggal-tanggal dan detail pelaksanaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib kepada manusia, yakni kepada kaum mukminin, untuk menunaikan ibadah haji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Haji, dari mana kita tahu bahwa haji itu ada wukuf di padang Arafah? Tidak ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan tanggal 15 Dzulhijjah? Nabi yang mempraktekkan, dilihat, didengar, diresapi oleh para sahabat Nabi. Begitu juga salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Wa aqamu sholata wa atuz zakat, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Bagaimana salat? Bagaimana kita tahu bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Kenapa maghrib tidak 5 rakaat, subuh 3 rakaat? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah secara global ada dalam Al-Qur'an. Perintah berzakat juga demikian. Harta yang mana yang terkenai zakat? Rasulullah membimbing. Ini tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Apa kedudukannya? Apa fungsinya? Kita sebagai umatnya pada posisi apa? Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita ingin mengenal nih sedikit tentang Nabi. Dengan harapan kalau kita mengenal beliau, kita mencintainya. Kalau kita mencintai beliau, harapan besar Allah akan gabungkan kita, Allah akan pertemukan dan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan Allah kumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang yang dia cinta. Maka kita harus memilih siapa yang akan kita cinta. Yang tertingginya dari makhluk ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada satu makhluk pun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di hari kiamat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita telaah ayat berikutnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bilminina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni dari sosok manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Rasulullah apa yang berat bagi kalian. Rasulullah sedih kalau mengetahui sesuatu yang dirasa berat, mendengar, mengetahui musibah menimpa umat ini. Sedih Nabi. Ini sifat beliau dalam ayat ini yang pertama. Harisun alaikum. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membimbing kalian, dalam menyampaikan hidayah dan taufik kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serius. Nabi sangat serius sungguh-sungguh dalam kurun waktu 23 tahun membimbing dan mendidik kaum mukminin, baik dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan sosial kemasyarakatannya, terkait imannya, akidahnya, serius mendidik mereka hari berganti hari, satu momen kepada momen yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia Muhammad yang datang kepada kalian sebagai nabi sangat sayang dan pengasih kepada kaum mukminin. Nah, bagaimana Allah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi alaihi salatu wassalam? Dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, wanita mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara dengan sebuah keputusan, dengan sebuah hukum, masih saja mencari hukum-hukum alternatif, alternatif aturan-aturan selain aturan dan hukum Allah serta Rasulnya. Berarti kita kalau ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita, membimbing sesuatu, siapkan iman kita, siapkan hati kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Siapkan itu semuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Rasul adalah pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nur yang juga mengenalkan kepada kita, Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi, apa kedudukannya, kita sebagai umat beliau yang mencintainya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini, keadaan ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ternyata ayat ini penting. Ayat ini sangat penting. Dan seluruh ayat dalam Al-Quran. Betapa butuhnya kita memahami Al-Quran. Betapa kita terpanggil ingin mengerti, mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tadi Bapak Imam kita, semoga Allah terima amalan beliau dan amalan kita semuanya, membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Apa maksudnya? Allah sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk sebuah syariat, dipanggil oleh Allah untuk pengumuman sebuah aturan hidup yang dirinci ayat dalam surat Ali Imran ini di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Apanya? Apa rinciannya? Dan itu dirinci oleh Nabi sedalam-dalamnya demi atau agar kehidupan kita nyaman, diberkahi dan dipenuhi dengan rahmat. Tapi ini butuh kesempatan yang lainnya. Saya kembali kepada ayat terakhir yang itu berada dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Apa yang akan terjadi? Antusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Dijelaskan oleh pakar tafsir dari kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya dan sesudahnya bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati kepada kemungkaran dan berat melakukan ketaatan. Hatinya menjadi condong kepada yang batil, kepada yang mungkar, terasa berat melakukan yang ma'ruf, yang baik. Kenapa sebabnya? Karena menyelisihi perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan dan ibadah ini, urusan rumah tangga. Jangan sekali-kali seorang suami menzalimi istrinya dan tidak peduli kepada syariat Rasulullah dalam urusan rumah tangga. Seorang istri juga demikian. Waspada wahai kaum ibu, wahai para istri, bahwa Allah dan Rasulnya meletakkan aturan-aturan hidup dalam rumah tangga yang kita dituntut untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, tentang hak-hak suami yang harus setiap istri menunaikannya. Itu telah disebutkan. Jangan kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai urusan yang lainnya. Nabi telah membimbing. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada kalbu atau hati mereka sebuah fitnah. Berat ke masjid, tetapi untuk urusan yang lain mudah. Berat bersedekah, dihitung-hitung bersedekah, tapi giliran dia mau beli sesuatu dari perkara duniawi, dengan mudah dia keluarkan uang yang banyak. Mudah. Ini bahan evaluasi buat kita. Ada apa di hati kita? Kalbu kita sedang apa ini? Sedang sehat atau perlu perawatan? Perlu kita sering bertanya. Seorang mukmin selalu bertanya tentang dirinya, tentang hatinya. Kemudian Allah lanjutkan. Dan yang kedua ini walaupun besar, kata para ulama, lebih ringan dari yang pertama. Yang kedua ini balasan dari Allah akibat menyelisih perintah Nabi lebih ringan walaupun berat, tetapi dia lebih ringan dibandingkan balasan yang pertama. Yang kedua apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka siksaan dan balasan yang pedih akibat menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk malapetaka, bencana. Baik bencana itu menimpa satu keluarga saja atau bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau. Semoga Allah jadikan di dalam hati kita rasa cinta dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi pemateri pertama dan semua saudara seiman dan seislam. Kami ucapkan terima kasih kepada Takmir, pengurus Masjid Al-Kautsar, yang kita berharap Allah pertemukan kita semuanya di Telaga Al-Kautsar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau dalam ayatnya inna a'tainakal kautsar. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.